mencintai, seringkali kita terkurung pada soal lawan jenis, bukan? Iya, itu cintaku yang pertama, itu yang paling ku cintai di hidupku. Warna diskusi seperti ini selalu berujung pada satu kegairahan tentang seseorang yang memikat hati. Tapi mencintai yang sejati adalah mencintai ajaran, mencintai didikan, tetapi juga belajar mencintai hajaran. Ajaran dan hajaran memang dua hal yang berbeda. Ajaran memberikan kita tentang susunan nilai, hajaran memperingatkan sekaligus menjaga agar tak salah melangkah. Orang yang mencintai didikan seutuhnya, mencintai ajaran dan hajaran, maka langkah mereka terjaga. Cinta berikutnya menjadi luar biasa. Cinta pada diri menjadi cinta yang mesti. Cinta pada sesama, cinta yang tak bisa dimanipulasi. Dia menjadi cinta yang diwujudkan sehingga hidupnya penuh dengan gairah. Namun orang yang menolak didikan, orang yang menolak ajaran, orang yang menolak hajaran, mereka terpuruk masuk di singgasana yang semu. Seakan-akan mereka bertahta, sejatinya mereka tak berdaya. Awas, jangan tertipu, jangan ada di sana. Cintai ajaran, cintai juga hajaran. Biarkan hidupmu berjalan dalam nada proses yang sering tak menyenangkan. Tapi pahamilah ujungnya, itulah kehidupan, sehingga kita menemukan nilai yang sesungguhnya. Selamat bijaksana.